بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pembahasan kita yang terakhir kemarin dari kitab Thalathatul Usul ma'a syarhihi inda qawli al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-istislamu lahu bit-tauhid ay ma'rifatu dinil islami bil-adillah al-aslu thani, asas yang kedua yang hendaknya kita mengilmuinya adalah mengenal Islam ini dengan dalil-dalilnya. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi Islam ini harus diilmui. Bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan. Ikuti maka dengan dalil-dalilnya. Jika kita mengikuti satu fatwa dari kalangan para ulama, kita benar-benar telah mengetahui dalilnya mereka. Hendaknya diupayakan, diusahakan. Nah, bukan hanya sekedar karena melihat orang banyak yang melakukannya, ataupun karena kita dari sejak lahir mengenal hal itu dilakukan oleh orang-orang tua kita, sehingga kita lakukan juga. Tapi kita melakukannya sesuatu karena betul-betul bersumber dari Al-Quran ataupun hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperhatikan bagaimana para ulama mengamalkan dalil-dalil tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan Islam itu adalah definisinya adalah al-istislamu lahu bit-tauhid, itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Namanya Islam itu adalah maknanya berserah diri, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh terhadap Allah dengan ketaatan, itu dengan cara berupaya melakukan segala hal yang diperintahkan dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya, itu taat namanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan juga pelakunya. Di samping kita tidak berbuat syirik, menjauh dari syirik, kita juga berupaya menjauh dari para pelakunya dan tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak memberikan loyalitas kita kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan Islam. Itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah, kemudian tunduk dan patuh terhadapnya, kemudian berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Sehingga kalau ditanya apa itu Islam, Ana Hamid, Abdul Hamid, apa itu Islam? Kalau ditanya apa artinya Islam, Abdul Hamid. Ditanya apa agamamu? Agama Islam. 100%. Ya. Nah, apa artinya Islam? Apa kita jawabkan? Apalagi banyak antum tetangganya di sebelah ini. Nah. Ditanya nanti, apa itu Islam? Oh, Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Sifatul Allah, pencipta dan penguasa, pengatur seluruh makhluk. Itu Allah itu. Nah, jadi kita berserah diri kepadanya dengan cara bagaimana? Dengan memurnikan, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepadanya. Nah, kemudian tunduk dan patuh terhadapnya. Tunduk patuh itu kalau kita apa? Berupaya melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauh dari apa yang dilarangnya. Kemudian apa? Berlepas diri dari perbuatan syirik, kufur dan para pelakunya. Itulah Islam. Nah, sebagian menambahi wal bara'atu minasy syirik wa ahlihi wal bid'i wa ahlihi. Ya, nah. Baik. Kemudian berikutnya wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu kata beliau memiliki tiga jenjang, tiga tingkatan. Nah, yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam. Qala asy-syari hafizahullah ta'ala ma'na al-maratib. Si mengatakan ya, wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu memiliki tiga tingkatan, tiga jenjang. Kata beliau, makna maratib ad-darajat. Wa Islam itu tiga tingkatan, tiga derajat. Li'annana qulna inna ad-dina thalathu darajatin ba'duha a'la min ba'din. Karena kami telah katakan, kata beliau, inna ad-din, sesungguhnya agama ini, itu agama Islam, thalathu darajat, tiga memiliki tiga derajat, tiga tingkatan. Ba'duha a'la min ba'din, sebahagian dari tiga tingkatan itu ada yang lebih tinggi dibanding yang lainnya, dengan yang lainnya. Jadi dari tiga ini ada yang lebih di atas dibanding yang lainnya. Awwalu martabatin min maratibid dini hiya al-Islam. Yang paling pertama dari tiga tingkatan itu, dari tingkatan-tingkatan dalam Islam adalah al-Islam. Thumma ba'daha al-iman. Kemudian setelah itu iman. Thumma ba'daha al-ihsan. Kemudian setelahnya adalah al-ihsan. Fal-islamu awsa'u. Maka Islam itu lebih luas cakupannya. Wal-imanu adhyaqu minal Islam. Kemudian iman lebih sempit lagi daripada Islam. Apa daripada? Nah, iman adhyaq, lebih sempit, artinya apa? Cakupannya daripada Islam. Kemudian wal-ihsan, kemudian ihsan adhyaqu minal iman, lebih sempit lagi daripada keimanan. Jadi pada daerahul islami wasi'atun, daerah Islam itu sangatlah luas cakupannya, pengertian Islam sangat luas. Naam. Al-munafiquna yadkhuluna fiha idzan qalu ila al-islam wa adharuhu wa iltasamu bihi zahiran. Kata beliau, orang-orang munafik masuk dalam kategori pengertian Islam. Idzan qalu ila al-islam, ketika mereka apa? Tunduk dan patuh secara zahir. Walaupun dalam hatinya apa? Kita tidak tahu. Nah, tapi ketika mereka menampakkan keislamannya, nah, kelihatannya dia sholat, dia gabungnya dengan kaum muslimin. Kan ada yang begitu di zamannya Nabi SAW. Nah, bahkan ada di antara mereka kalau kaum muslim keluar pergi berjihad juga pergi. Tapi dalam hatinya apa? Menyimpan kebencian. Cuma dia tidak bisa tampakkan. Karena apa? Nah, Islam sudah kuat. Saya dikatakan oleh para ulama bahwasanya ketika Islam kuat, kaum muslimin banyak, di situ apa? Terjadi ada orang-orang munafik. Nah, jadi kata beliau, al-munafiquna yadkhuluna fiha. Orang-orang munafik masuk dalam kategori Islam. Artinya mereka diperlakukan secara Islam, secara zahir. Wa'nam. Idzan qalu ila al-Islam. Ketika mereka tunduk kepada apa? Aturan-aturan Islam. Wa adharuhu, kemudian mereka menampakkannya. Wal tazamuhu bi, dan mereka berpegang teguhnya zahiran, secara zahir. Naam. Secara apa? Zahir. Idza sallu ma'al muslimin, ketika mereka ikut salat bersama dengan kaum muslimin. Wa zakkau, mereka berzakat. Wa 'amilul a'mala adh-dhahira, melakukan, mereka melakukan amalan-amalan zahiriyah. Karena dengan itu kita katakan dia seorang muslim, ya. Naam. Yusammuna muslimin, mereka dinamakan sebagai kaum muslimin. Wa tutabbaqu 'alaihim ahkamul muslimin fid dunya, dan diterapkan padanya hukum-hukum kaum muslimin di dunia ini. Falahum malil muslimin wa 'alaihim ma 'alal muslimin, maka bagi mereka, mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin, dan atas mereka hukuman yang menimpa kaum muslimin ketika mereka melanggar. Lakinnahum fil akhirati fid darkil asfali minan nar, akan tetapi di akhirat ini mereka tempatnya di dalam neraka jahannam, di bawah neraka yang paling bawah. Liannahum laysa indahum imanun, karena mereka itu tidak memiliki keimanan. Wa innama indahum islamun zahiri faqat, mereka hanya memiliki Islam zahiri, artinya Islam secara zahir. Jadi siapa yang sudah syahadat, siapa yang kita salat, kita lihat salat, siapa yang kita lihat bahwa dia berzakat, ya kita hukum bahwa mereka kaum muslimin, selama tidak nampak dari mereka hal-hal yang membatalkan keislamannya secara zahir. Jadi kita katakan bahwa dia muslim kan, dia syahadat, sudah syahadat. Kita katakan dia muslim karena kita masih lihat, oh biasa salat dia datang ke masjid, dengan itu kita hukumi bahwa dia apa? Muslim. Nah, adapun hukumannya nanti di akhirat kelak, ya ternyata dia orang munafik, itu di akhirat nanti. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang-orang munafik itu tempatnya di dalam neraka yang paling dalam. Nah, hendaknya kita takut terhadap perkara nifaq wal iyadu billah. Dan nifaq ada dua, ada nifaq i'tiqadi yang membunyikan kekufuran, ada nifaq amali. Nifaq amali tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, tetapi ini berbahaya. Karena nifaq amali ini wal iyadu billah bisa mengantarkan pelakunya kepada apa? Nifaq i'tiqadi. Sebagaimana maksiat kita harus mewaspadainya, karena bisa mengantarkan untuk seseorang sampai kepada tingkat kufur waliyadu billah. Oleh karena itu apa? Maksiat itu baridul kufri. Maksiat itu apalah? Pengantarnya apa? Pengantar sampai kepada kufur. Maka nifaq amali juga, walaupun belum dia mengeluarkan dari Islam, kalau sudah dia terbiasa melakukan amalan-amalan orang-orang munafik waliyadu billah, dikhawatirkan nanti ujung-ujungnya na'udzubillah salatu wassalam. Hati-hati. Nah, karena itu tetap, walaupun tidak mengeluarkan dari Islam, tapi tetap terlarang, tetap diharamkan untuk apa? Iza haddatha kadaba, wa iza wa'ada akhlaq, wa iza tumina khana. Ya. Nah. Jadi cakupan Islam, makna Islam luas. Ya. Oleh karena itu ketika ada orang-orang yang meninggal yang kita ketahui bahwa dia syahadat, ya dia salat secara zahir kita saksikan, kita katakan dia muslim. Ya. Lebih bagus artinya kita mengakui secara zahir daripada dikatakan dia orang mukmin. Ya, mukmin ini kan terlalu mendalam kita menghukuminya. Ya, terkait dengan amalan hatinya, sementara hatinya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih selamat kita katakan bahwa dia orang muslim. Sebagaimana bahasa kita yang biasa. Orang apa itu? Orang Islam. Ya toh? Artinya secara zahir dia orang Islam. Orang apa itu dia? Orang beriman. Nah, terlalu apa? Mendalam tazkiyahnya. Nah, jadi katakan dia muslim minal muslimin. Hanya mentakbir kalimat muslim lebih bagus, lebih utama. Ya, ketika kita mengetahui bahwa dia ya menampakkan amalan-amalan lahiriahnya. Dia salat, dia sudah syahadat atau muslim. Nah. Wal iman wal ihsan. Jadi wa huwa thalathu maratib. Islam itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua iman wal ihsan. Qauluhu wal iman hadhihi al martabatu tsaniyatu. Asy-Syarih habibullah mengatakan iman hiya al martabatu tsaniyatu. Ila martabat, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Wal mu'minuna yatafawatun. Orang-orang yang beriman itu, kata beliau, juga berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Minhum al-muqarrabun. Di antara mereka ada yang namanya al-muqarrabun. Wa minhum al-abrar. Di antara mereka ada yang abrar. Wal-muqarrabun hum ashabu a'la darajat. Al-muqarrabun mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Wal-abraru dunahum. Abrar, ya, lebih di bawah dari yang muqarrabun. Wa minhum adh-dhalimu li nafsihi. Yang mereka ada yang zalim terhadap dirinya. Wa huwa al-murtakibu lil kaba'ir. Itu orang-orang yang melakukan dosa di antara dosa-dosa besar. Allati huwa hiya duna syirki, tapi tidak sampai kepada tingkat syirik. Jadi al-muqarrabun orang-orang yang bersemangat dalam melakukan perkara-perkara wajib, juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, bahkan perkara-perkara yang makruh ditinggalkan, bersemangat dalam melakukan amalan-amalan sunnah. Ya. Kemudian ada yang abrar, yang mereka ini hanya melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tapi dalam amalan-amalan sunnahnya mungkin dia kurang. Ada yang zalimun li nafsih. Zalimun li nafsih siapa mereka ini? Orang-orang yang terjatuh banyak dalam melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar, meninggalkan sebagian perkara yang wajib, ya, yang tidak sampai kepada tingkat kufur, juga melakukan sebagian hal-hal yang diharamkan walaupun tidak sampai kepada tingkat kufur terhadap yang dilakukan. Dzalimun li nafsih. Nah. Jadi fahuwa mu'minun fasik. Yang kedua ini mukmin, dengan keimanannya yang kurang, fasikun, dia fasik, dengan dosa besar yang dia lakukan. Jadi mu'minun biimanihi, dengan keimanannya walaupun kurang. Ada yang fasik, jadi mukmin dengan keimanannya. Ini kata beliau, bahwa mu'minun fasik. Jadi kadang terkumpul padanya ada keimanan, tapi dari satu sisi dia dianggap fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari sebagian ketaatan dengan melakukan pelanggaran perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sampai kepada tingkat kufur. Jadi mu'minun biimanihi fasikun bikabiratihi. Dia mu'min dengan keimanannya dan dia apa? Fasik dengan dosa besar yang dia lakukan yang secara terang-terangan. Ini orang-orang Khawarij tidak terima nih pembagian seperti ini. Ini akidah. Jadi mukminun biimani. Dia mukmin beriman dengan keimanannya walaupun kurang. Oleh karena itu beliau mengatakan au mukminun naqisul iman. Atau ungkapan yang lain, mukminun naqisul iman, mukmin dengan keimanan yang kurang. Tidak sama yang kelompok pertama dan yang kedua. Ini takbir dari para ulama, ungkapan para ulama tentunya dengan melihat istinbat nas-nas ayat-ayat Al-Quran ataupun apa hadis, ya seperti ini. Jadi dia mu'minun, mu'min, mu'minun fasik. Bagaimana itu mu'min fasik? Dia beriman dengan keimanan yang kurang. Dia dikatakan fasik dari sisi apa? Dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisyaratkan tentang tiga golongan ini, beliau mengatakan dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba." Kemudian kami wariskan Al-Kitab ini, Al-Qur'an ini. Para ahli tafsir maksudnya Al-Kitab ini adalah Al-Qur'an. "Tsumma awrathnal kitab." Kemudian kami berikan, wariskan kitab Al-Kitab ini, itu Al-Qur'an. "Alladzina istafaina min ibadina," yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. "Faminhum zalimun li nafsi," ada di antara mereka yang zalimun li nafsi, zalim terhadap dirinya. Itulah yang meninggalkan sebagai perkara wajib dan jatuh dalam sebagian perkara yang diharamkan, yang tidak sampai kepada tingkat apa? Kufur. "Waminhum muqtasidun," di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Bagaimana pertengahan? Dia mencukupkan dengan hal-hal yang wajib saja dia lakukan, walaupun dalam amalan-amalan sunnah sangatlah kurang, dan mencukupkan dia menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan boleh jadi dia mungkin terjatuh kepada perkara yang dimakruhkan. 6. Muqtasid, pertengahan, yang hanya melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan apa? Apa-apa yang diharamkan, amalan sunnahnya kurang. Ya, kadang-kadang hal-hal yang makruh dia lakukan. "Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah," dan di antara mereka ada yang terdepan ya dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Mereka ini apa, siapa? Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, bersemangat dalam melakukan hal-hal yang wajib, bersungguh-sungguh dan berupaya benar-benar menjauhi segala perkara yang diharamkan, bahkan perkara yang makruh sekalipun dia tinggalkan. Dan juga plus amalan-amalan sunnah. Jadi dia melakukan amalan-amalan wajib tambah dengan apa? Amalan-amalan sunnahnya. Kemudian dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan, plus dia juga menjauhi hal-hal yang dimakruhkan. Ini sabiqun bil khairat biiznillah, dengan izin Allah. "Dzalika huwal fadhlul kabir," dan itulah keutamaan yang besar. Ya, siapa yang mampu masuk dalam ya golongan ini, sabiqun bil khairat, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah berikan padanya. "Dzalika huwa al fadhlul kabir." Allah yang boleh juga sudah sebutkan semakna dengan apa yang boleh sebutkan di sini pada sebagian apa pembahasan yang lalu. Nah, wa qawluhu wal ihsan, kemudian ucapan beliau, dia mengatakan, dan juga al ihsan wal ihsan, hadhihi hiya al martabatu thalithatu wa hiya al ihsan, inilah tiga tingkatan ataupun tingkatan yang ketiga, yaitu al ihsan. "Wahiy an yuhsina al-'abdu fi ma bainahu wa bain Allah," yaitu seseorang hamba benar-benar berupaya, berusaha untuk memperbaiki antara dia, dirinya dengan Allah, di ibadatil azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya. "Wa dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan," dan Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan ihsan ini, faqala, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, jadi dia senantiasa merasa bahwa dia melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, "Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak," dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia yang melihatmu. Artinya seseorang yang sudah sampai pada tingkatan ini, ini sangat jauh untuk dia apa? Jatuh ke dalam perkara maksiat, karena dia akan merasa terus diawasi, merasa terus bahwa ada yang melihatnya. Ya. Nah, sebenarnya manusia kadang kalanya kalau dia mau melakukan sesuatu pelanggaran yang mungkin telah dibuat dengan sebagian orang, mungkin kalau ada yang melihatnya, tidak mau dia melakukan. Ya, tapi ketika sudah merasa bahwa orang yang dia takuti tadi sudah tidak melihatnya, dia akan lakukan, dia akan melanggar. Maka orang yang berbuat ihsan ini senantiasa dirinya merasa diawasi oleh Allah, senantiasa dia merasa bahwa Allah melihatnya, sehingga ketika dia beribadah, dia berupaya untuk apa? Membaguskan ibadahnya. Sebagaimana kita ketika mungkin ada pekerjaan, dari pekerjaan-pekerjaan dunia yang mungkin diberikan tugas oleh sebagian orang, ya ketika ada, dia akan sungguh-sungguh memperbaikinya, ya. Tapi kalau dia tidak merasa diawasi lagi, sembrono, ya. Nah, jadi orang yang betul-betul ihsan, betul-betul sempurna tauhidnya ini, ya, sama saja banyak orang, tidak banyak orang, malam, siang, ibadahnya sama. Nah, ibadahnya sama. Ada orang yang melihatnya tidak ada, malam, siang, tetap dia tidak akan berani apa? Melanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tingkatan yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah sampai kepada tingkat muraqabah, bahwa dia senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun senantiasa ikhlas dalam amalan amal ibadahnya, dia tidak akan berani untuk apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dia merasa bahwa Allah melihatnya, senantiasa diawasi. Nah, ayakunu indaka ilmun yaqiniyun anna Allah yaraka aynama kunta. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya engkau betul-betul punya ilmu yaqiniyun, ilmu yang betul-betul meyakinkan bahwasanya Allah melihatmu dimanapun engkau berada, di tempat yang ramai, tempat sunyi, siang, malam, sama saja dia orangnya, ibadahnya orang yang apa? Nah, orang yang sampai kepada tingkatan ini. Nah, jadi beliau memberikan kesimpulan yang namanya al-ihsan itu, bahwa engkau benar-benar memiliki ilmu yaqiniyun, ya, ilmu betul-betul diyakini maksudnya Allah melihatmu dimanapun engkau berada, ya, sehingga dimanapun dia berada, dia tidak akan apa? Tidak akan melanggar, karena dia merasa bahwa Allah senantiasa melihatnya dan memantaunya. Nah, kapan perkara ini kurang dari kita, ah, disitulah kita akan, dia hanya lihat-lihat orang, undang ada lagi persepuluhan, sudah, tidak apa-apa. Dia tidak mengetahui, dia maksudnya ada Allah yang melihatnya, senantiasa mengawasinya. Wa kullu martabatin, qala asy-syekh rahimahullah, wa kullu martabatin laha arkanun, wa kullu martabatin laha arkanun. Tiap-tiap tiga tingkatan tadi, derajat tadi, itu memiliki rukun. Wal arkan, wa qawlu wa kullu martabatin laha arkan, wal arkanu jam'u ruknin. Arkan jamaknya rukun. Wa huwa ma yakumu alaihi syai'u. Apa itu ruknun? Arkan yaitu apa yang sesuatu berdiri tegak di atasnya. Rukun namanya. Rukunnya. Ya. Ma yakumu alaihi syai'. Ma yakumu alaihi syai, dia sesuatu yang berdiri di atasnya, itu rukun namanya. Parkanu syai jawanibuhu, maka namanya rukunnya sesuatu, rukun-rukun saya jawanibu, sisi-sisinya, allati yakumu alaiha, yang dengannya sesuatu berdiri di atasnya, wala yakumu bidunya, dan tidak akan tegak kecuali dengannya, dengan rukun itu. Sehingga agama ini tidak akan tegak kecuali di atas tiga rukun ini. Nah, tingkatan ini, tingkatan Islam, iman, ya, tidak akan berdiri kecuali berdiri di atas rukunnya Islam. Ada rukunnya lima. Iman ada rukunnya berapa? Enam. Ihsan ada rukunnya berapa? Satu ataupun dua. Ya, ini harus. Jadi Islam bisa berdiri dengan tegak ketika apa? Berdiri di atas lima. Enam. Keimanan akan berdiri dengan kuat dan kokoh ketika berdiri di atas enam rukun itu. Enam. Ihsan dengan pula ihsan. Enam. Wa takunu bidakhil syai. Jadi jawanibu allati yakumu alaihi wa la yakumu bidunia. Jadi rukun-rukunnya sesuatu adalah sisi-sisinya yang sesuatu berdiri di atasnya dan tidak akan berdiri tegak kecuali dengan sisi-sisi tersebut. Wa takunu bidakhil syai. Dan itu namanya rukun adalah masuk, bagian masuk dalam sesuatu, bagian. Ya. Jadi dia masuk dari bagian sesuatu tersebut. Khilafus syurut, beda kalau syurut. Kalau syarat, takunu kharijas syai. Dia di luar dari sesuatu itu. Makanya dalam ada istilah rukunnya salat, syaratnya salat. Kalau rukunnya salat, hal-hal yang wajib dilakukan di dalam salat. Kalau syarat, hal-hal yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaan salat. Paham ini? Contohnya dikatakan syaratnya salat. Berarti apa? Ini sebelum salat. Harus dilakukan. Syarat sahnya salat harus apa? Suci dari hadas. Ya. Naam. Suci dari hadas. Berarti dia harus berwudu. Artinya sebelum dia sholat harus berwudu ketika dia apa? Tapi kalau rukun, rukunnya sholat satu, umpamanya membaca Al-Fatihah, berarti apa? Bagian dari sholat itu sendiri. Nah, jadi rukun kata beliau itu bagian dari sesuatu. Kalau syarat akan, jadi saya mengatakan fahiya takunu kharijas syai khilafus syuruti. Faya tukunu kharijas syai. Mithlu syuruti salat. Seperti syarat-syarat salat. Faya khariju as-salati qablaha. Ini maka syarat-syarat salat itu ada di luar salat. Artinya dilakukan sebelum salat. Wa amma arkanus salat. Ada pun rukun-rukun salat. Fainha bidakhiliha. Maka namanya rukun itu bagian daripada masuk. Dia bagian dari ibadah itu. Jadi salat itu. Nah, dia masuk. Mithlu takbiratul ihram, seperti namanya rukun, seperti takbiratul ihram, ini bagian daripada salat, karena orang sudah menghadap ke kiblat berdiri angkat tangan. Ya. Naam. Mithlu tayyib. Wa qiraatil Fatihah, seperti apa? Membaca sesuatu tidak terpenuhi, apabila sesuatu tidak terpenuhi dari syaratnya ataupun rukunnya tadi, fa inna sholata la tashihhu, maka salatnya itu tidak sah. Ya, kalau salat rukunnya salat tidak terlaksana, maka tidak sah pula. Nah, kama law fuqida syai' min arkanil bunyan, sebagaimana apabila hilang sesuatu, lepas sesuatu dari rukunnya satu bangunan, fa innahu la yaqum wa la yu'tamadu, maka sesungguhnya bangunan itu tidak akan berdiri dengan kuat dan tidak akan berdiri dengan kokoh. Bangunan tidak ada apa? Tidak kuat rukunnya, tidak kuat pondasinya, tidak kuat pilarnya. Naam. Wallahu a'lam. Kemudian pembahasan kita berikutnya dari kitab Sahihu Fiqh Sunnah wa Adillatuhu. Pada pembahasan kita yang lalu, apakah dipersyaratkan untuk menghilangkan najis itu harus dengan air? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka mengatakan harus pakai air, di antara mereka tidak mesti pakai air. Segala hal yang bisa menghilangkan najis walaupun bukan dengan air, maka sah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa ini pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dari para ulama terdahulu. Disebutkan bahwa ini mazhabnya Abu Hanifah, dan juga satu riwayat dari Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad, dan pendapat terdahulunya Al-Imam Syafi'i. Jadi segala hal yang bisa menghilangkan najis, ya, kalau memang hilang maka sudah sah walaupun tidak menggunakan air. Nah. Kemudian beliau memberikan tambih kemarin. Di antara hal yang beliau sebutkan bahwa tidak sah dan tidak diperbolehkan menggunakan makanan ataupun apa? Minuman dalam menghilangkan najis, karena terdapat di dalamnya tentunya kerusakan pada harta. Nah. Ligairi hajah, kata beliau. Ligairi hajah. Kemudian juga bahwasanya yang dimaksud di sini menghilangkan najis yaitu pada pakaian ataupun badan, maksud dalamnya tempat, ya. Nah, itu yang dimaksud. Adapun menghilangkan hadas bukan najis, ya, menghilangkan hadas seperti dengan cara berwudu ataupun mandi, maka ini tidak sah kecuali dengan air. Kecuali dengan apa? Air. Nah, kecuali nanti yang tidak mampu menggunakan ada pembahasannya, tayamum, ya. Walaupun setelah itu dia mampu dan mendapatkan air, wajib dia pakai air lagi nanti. Karena tayamumnya itu hanya sekedar membolehkan dia untuk apa? Melakukan ibadah tersebut seperti sholat. Ketika dia sudah mampu menggunakan air atau sudah ada air dia dapatkan, ya tidak boleh lagi dia tayamum. Wajib dia untuk apa? Segera mandi. Nah. Kemudian berikutnya beliau mengatakan al-istinja'u. Nah. Al-istinja'. Makna al-istinja' wa hukmuhu. Pengertian istinja' dan hukum beristinja'. Al-istinja'u istif'alun min najau najawtus syajarata ay qata'tuha. Istinja ini dari wazan istif'al, istinja istif'al. Dari kalimat, asal kalimat istinja ini digunakan oleh orang-orang Arab dari makna najawtus syajarata. Apa artinya najawtus syajarata ay qata'tuha? Saya memotongnya. Jadi orang Arab mengatakan najawtus syajarata, ay saya telah memotong pohon itu. Eh, kata Tuhan. Pakai annahu qata'al adha anhu. Sehingga maknanya istinja itu dari sisi tinjauan bahasanya bahwa dia memotong kotoran yang ada padanya. Ya, itu mana apa? Istinja. Jadi istinja dari kalimat artinya secara bahasa apa? Memotong. Kaitannya dengan istinja, beristinja kalau bahasa kita biasa cebok. Artinya seolah-olah bahwa dia telah memotong kotoran itu dari darinya. Fakanna qata'al adza anhu. Wa fil istilahi, adapun secara istilah, izalatu ma kharaja min as-sabilain, menghilangkan apa-apa yang keluar dari dua jalan. Maksudnya dari dubur dan dari depan kubul, al-kubul wa dubur. Bima'in, baik itu dengan air, aw hajarin ataupun batu, aw waraqin ataupun dengan kertas-kertas, ya kayak tisu. Wa nahwiha ataupun yang semisal dengannya. Waraq, ya. Nah. Wa yutlaqu alaihi aidan, dan kadang-kalanya diistilahkan juga, dinamakan juga istinja tadi al-istijmar. Ya. Li'annahu yustamalul jimar, karena cebok tadi kadang-kalanya dengan menggunakan al-jimar. Wa hiya al-hijaratus saghira, itu berupa batu-batu yang kecil. Istijmarihi, dalam istijmarnya dia, ketika dia apa? Membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan tadi. Wa yutlaqu alaihi kadzalik al-istitabah. Bahasa lainnya katanya al-istitabah. Naam, li'annahu yutayyibu jasada. Istitabah. Artinya kalimat tayyib, apa yang tayyib? Bagus, baik, ya. Li'annahu, karena kenapa dia al-istitabah? Li'annahu yutayyibu jasadahu. Karena dengan ceboknya dia, berarti dia membaguskan, membaguskan dan membaikkan tubuhnya. Bi izalatil khabath, anu dengan menghilangkan kotoran darinya. Ya. Makanya harum-harum namanya tib. Ya. Tibun. Tib artinya apa? Harum-harum. Nah. Kalau dia tidak cebok, botol bau. Sehingga para ulama, para fuqaha mengistilahkan juga dengan pembahasan cebok ini dengan babul istitabah. Nah, istitabah artinya bagus, baik. Kenapa? Karena dengan ceboknya dia menjadikan jasadnya, badannya menjadi baik dan bagus. Ya, berbeda sebelum dia membersihkan dirinya dari kotoran itu. Jadi babul istinja, kadangkalanya babul istijmar, kadangkalanya babul istitabah. Ya, nah. Ada lagi yang lain, babul khala, biasanya juga babul khala. Nah. Wa amma hukmuhu, adapun hukumnya, fal istinja wajib, hukum beristinja ini, kalau bahasa kita cebok, hukumnya wajib. Min kulli kharijin, dari segala apa yang keluar, mu'tadin, artinya keluar secara kebiasaan. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak biasa, berarti apa? Nah, di luar daripada pembahasan ini. Jadi istinja hukumnya wajib dari segala apa yang keluar mu'tad, hanya keluar secara biasa, mu'tad, sudah adat. Ya, orang biasanya adatnya, kebiasaannya orang, namanya norma manusia itu normal ya. Kalau dia apa? Dia buang air. Besar buang air kecil. Justru kalau beberapa hari tidak buang air kecil, tidak buang air besar, itu bahaya itu. Ya enggak? Hah? Penyakit. Oleh karena itu di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca setelah makan apa? Alhamdulillahillazi at'ama wa saqa wa sawwaga wa ja'ala lahu makhraja. Maha suci Allah yang telah memberikan makan minuman. Maha suci Allah yang telah mengolahnya. Wa sawwaga wa ja'ala lahu makhraja, dan maha suci Allah yang telah menjadikan jalan keluar baginya. Yang kalau makan terus, minum terus, tidak keluar-keluar. Ini perut ini bukan derom. Ya. Yeah. Ya, yeah. Kalau di surga enggak. Di surga nanti. Hanya sekedar keringat itu pun masyaallah. harumnya. Surga tidak ada seperti itu. Nah, jadi beristinja alias cebok ini wajib dari segala hal yang keluar secara mu'tad, secara biasa, dari dua jalan, minas sabilaini, dari dua jalan. Kal bauli, seperti wajib cebok ketika ada baul, ada air seni, air kencing. Wal madhi, ada madhi, sudah berlalu. Apa itu madhi? Itu berupa cairan yang biasanya keluar pada saat syahwat memuncak. Nah, wal ghaid, ghaid, apa itu ghaid? Kotoran manusia. Inda jumhuril ulama, di sisi mayoritas ulama, subhanallah, ada juga yang menyelisih. Khilafan li Abi Hanifah, berbeda dengan Abu Hanifah. Qala al-Hanafiyah, berkata orang Hanafiyah, ada tahqiqnya di bawah. Al-istinja sunnah, kata mereka, sunnah muakkadah. Subhanallah. Jadi memang aneh-aneh. Istinja itu cebok itu muakkadah, kata beliau. Istinja itu cebok itu katanya sunnah muakkadah saja. Artinya seandainya tidak apa, tidak cebok, tidak berdosa. Astagfirullah. Jadi al-istinja sunnah muakkadah, malam, oh boleh mempersyaratkan, malam tatajawaz an-najasa, an-najasatul makhraj, selama tidak melewati apa, selama najis itu tidak melewati makhraj. Malam tatajawaz an-najasatul makhraj. Ustadallu bihadith man istajamara pal yutir wa mpa'ala pakal wahsan wa man la falaharaj. Siapa yang beristijmar secara witir, ya, maistajar rapali, siapa yang beristijmar hendaknya dia mengganjilkannya dengan batu, diganjilkan. Man fa'ala, siapa yang lakukan itu, faqad ahsan, maka sungguh dia telah berbuat baik. Waman la fala haraj, siapa yang tidak, tidak dosa baginya. Wa hadithun dhaif, undu dhaif al-jami, jadi ada juga dalil yang tidak istilamah. Subhanallah. Ini saya kurang paham maksudnya malam tatajawaz an-najasah. Jadi paling muhim dinukilkan adanya khilaf di sini. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya dalil menunjukkan wajib cebok. Ya. Nah. Idza tayyib. Nabi bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ila al-ghaiti." Jika salah satu di antara kalian pergi buang air, fal yastatib bi thalathati ahjar, maka hendaknya dia beristitabah, artinya membaguskan dirinya, cebok maksudnya, dengan menggunakan tiga buah batu. Artinya dengan, kalau sudah tiga buah, sudah menggunakan tiga buah batu, sudah bersih, sudah cukup. Tapi walaupun sudah menggunakan tiga buah batu, masih ada yang melengket, ya tambah. Bukan berarti bahwa ini pembatasan tiga saja. Nah, fa'inna tu jisuan, karena sesungguhnya itu sudah sah. Wahada amrun, dan ini perintah, kata Allah, walil wujub, dan perintah asalnya wajib. Thumma qalu fa'inna tu jisu wal ijza innama yustamalu fil wajib. Artinya sah, kata beliau, tu jisuanmu, kalimat tu jisu, kata beliau, kalimat ijza ini bias digunakan, hanyalah digunakan pada perkara yang wajib. Tujisyu, hanya sah. Artinya, kata beliau ini isyarat menunjukkan wajibnya, karena kalimat al-tujisyu ini al-ijza digunakan pada kalimat perkara wajib. Dipaham maksudnya, kan? Pendalilannya. Wa qala sallallahu, juga Nabi bersabda, la yastajadukum biduni thalathati ahjar. Janganlah salah satu di antara kalian beristinja. Ini kalau ada yang beristinja dengan menggunakan batu atau semisal dengannya, jangan sampai kurang dari tiga buah batu. Cukupkan tiga. Tiga belum bersih, tambah lagi empat. Bahkan cukupkan lima. Nah. Wa nahyi 'anil iktisar 'ala aqall min thalathati yaqtadi at-tahrim. Dan larangan mencukupkan kurang dari tiga buah batu itu menunjukkan haramnya. Artinya kalau cebok saja gunakan satu atau dua itu diharamkan, bagaimana kalau tidak sama sekali? Apa maksudnya? Jadi kalau Nabi mengatakan jangan kalian cebok kecuali gunakan 3 buah batu. Artinya kalau 1 diharamkan, 2 diharamkan. Bagaimana kalau dia tidak cebok sama sekali? Hah? Naam. Baik. Wa idza haruma tarku ba'dhin najasa wa idza haruma tarku ba'dhin najasati fa tarku jami'iha aula. Apabila diharamkan meninggalkan sebagian najis, artinya masih ada najisnya, kemudian dia tinggalkan, maka tentu membiarkan seluruhnya tanpa cebok maksudnya, itu lebih utama untuk diharamkan. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa, cebok hukumnya wajib. Allah yang sampai pulang sebentar. Hai. Senang makan. Nah, ada yang mengharamkan pakai air karena katanya ini apa? Makanan. Tapi ini menyelisih apa? Makanya kata beliau tadi lihaja. Kita nah, dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam telah sibuk dengan menggunakan air yang dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Nah,